Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qira lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwalladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa idza qila lanalikane den ucapno utawa disaranno dikongkon lahum kedue kufar li kufari Makkah. Tegese maring kafir-kafir wong Makkah. Apa sing diucapno usjudu lirrahman. Usjudu mbok yo nurut sira kabeh utawa tunduk sira kabeh utawa sujud sira kabeh lirrahmani maring Allah sirrahman. Kalu mongko padha komentar sapa kafir Makkah wa marrahman. Wa mau te apa iku Ar-Rahman utahe kang kaaran Rahman. Rahman iku sapa? Anas judu lima ta'muruna. Anas judu ana ta sujud kita lima maring perkara ta'muruna kang perintah sira Muhammad nang kita bil faqoniyati kelawan titik dhuwur ta'muruna. Wa tahtaniyati lan titik ngisor Anas judu lima ya'muruna. Di sebagian qiraah iku lima ya'muruna. Wal amiru te sing perintah iku Muhammadun Muhammad. Oh wala na'rifu lan ora kenal kita hu ing Muhammad. Lah ay la nasjud kira kita ora bakal sujud. Wala na'rifu lan ora kenal kita hu ing Rahman. Lah ora. Wa zadahum nufura lan nambahi apa hadal qaulu to hadal amru bi sujud hum ing kufar. Ay hadal qaulu dikse nambahi apa hadal qaulu lahum maring kufar nambahi nufuran ing melayu sangka iman. Ay nufuran dikse lari lari jauh anil imani saking iman. Anil imani sangking iman. Qala ta'ala tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Tabaraka maha berkah sapa alladzi dzat ja'ala kang gawe sapa ladzi fis sama'i ing dalam langit gawe burujan ing pira-pira buruj. Nggih sokae buruj ngoten mawon niku manasilul qamar tempat singgahe qamar. Isna asyara tegese buruj 12. Alhamla wa thara wal jawza nu jenenge buruj wasaraton wal asad wasumbulu al mizan wal aqrab wal qaus wal jadi wal dal wal khud. Waya TKPU manazilul kawakibu panggonane pira-pira bintang asap ati kang pitu asyaroh kang melaku terus almirih mboten almarih almirih walahu alhamul wal akrob mirih niku gadah hamlu lan akrob wazahroh walaha athawru wal mizan wa atorit walahu aljauza wasumbula wal komar walahu asaroton wasyamsu walaha al asad wal mustaro wal kausu walahu wal mustaro walahu al kausu wal khut wazuhal walahu al jadi wad dalwud. Niku jeneng-jeneng napa manazilul qamar manazilul kawakib asapan wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala fiha ing dalem kabeh aidon gawe sirojan ing lampu wa utawi sirat iku asamsu srengenge wa qamaran lan rembulan muniron kang banget madang ini wa fikira atlam siji kira asurujan bil jam'i suruja enayiratan nayiraten tegese ingkang banget padangi. Wa khusalan den tertemtu ana apa al-qamaru rembulan minha saking kawakib bi dzikri klan kasebut linau ay fadilatin krana anane sebagian fadilah sebagian keutamaan. Pun nggih kula terangno jentetes ibadah kula jenengan nggih tetes ngendikane Kanjeng Nabi wong iku mok loro. Dadi wong ning donya nak cara Kanjeng Nabi niku namung kalih. Al-alim wal muta'allim. Dadi wong sing ngalim lan sing belajar. Wala khaira fi sa'irin nas. Waliyane wong belajar mek wong alim wis ora ana apike blas dere kanjeng Nabi. Mboten nenten apa apike blas. Kok gak jelas cara berpikir mboten apa. Mboten apa jelas. Dados ngeten nggih, kula terangno kafir Mekah. Dawuh Imam Syafi'i ning kitab Ar-Risalah niku ngeten, mukadimah itu. Wana suhina nazalal Qur'anu sinfani. Manusia ketika Qur'an turun itu ada dua kelompok. Kelompok satu adalah sinfun, kelompok singlah kitab balahum. Itu disebut al-umiyun, orang-orang ummi yang enggak punya kitab. Nomor dua, ahli kitab. Ini ku al-yahud nopo wanasol. Ini penting, mungkin ben sampean ngerti mindsetnya mereka, cara berpikir mereka. Lah pikirane wong umiyin niku yo pinter-pinter, tapi pinter ngelabui. Yo pinter tapi pinter napa? Ngelabui. Ngeten misale. Sama nak ngaji surat Qaf iku diceritakno, wong kafiru pertama Kanjeng Nabi niku pas dadi nabi niku sing iman mung 6. Termasuk Ibnu Mas'ud iku sadisu sitah. Wong pinter 6 mawon pun kalong Khadijah istri terus Ali misanan nggih dereng mantu pas niku. Hamzah paman, Abu Bakar. Wis pokoke nemu wis kalon keluarga pinten. Walhasil Kanjeng Nabi dakwah teng kene Nadwah Darun Nadwah di depan umum. Pokoke Nabi bilang bahwa kamu harus nyembah Tuhan satu. Wong kafir pinter-pinter. Ungzuru ila Muhammad, drak le Muhammad iku. Uteke Muhammad iku piye? Kita iku urusane ku akeh kok pangeran sito. Wong kita pangerane akeh urusan rabar kok malah mau pangeran apa sito. Jadi itu mindset mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana mungkin Tuhan hanya satu, wong urusan banyak. Wong Tuhan banyak saja tidak selesai, tidak kelar apalagi satu. Aneh Muhammad ya. Sudah cocok mereka, pikirannya ya cocok. Wah iya cocok, kena urusan agak ya kudune. Pangeran agak. Pusing yang ngadepi wong kafir, pinter-pinter. Jadi umiyine wong kafir itu jadi pinter. Akhirnya Kanjeng Nabi diwarai pangeran. Ya diwarai pangeran, gini utang akhir juz 23 nambah dan lepat. Kulo nu apal ayate tapi ra apal juz. Enak sampean apal juz. Kaya Ruhin ngerti nak Quran 30 juz ngerti. Tapi ora apal ayate, ora apal napa? Ayate. Akhirnya Allah marahi Kanjeng Nabi. Daraba Allahu matsalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah. Sampai dijawab alhamdulillah. Akhirnya Kanjeng Nabi pidato lagi. Pidato diberi penjelasan. Apakah di antara kalian itu siap? Kowe wong sitok, di tuan akeh, di bos akeh. Selerane beda-beda, perintahe beda-beda. Kuluna la yuhibbuhu ya Muhammad. Jadi wong sitok, paham kan ya ruhen tok nang dimajikan pirang-pirang. Majikane perintahe beda-beda, selerane beda-beda. Akhirnya wong kafir bilang, kuluna la nuridu ya Muhammad, kuluna la yuhibbuhu ya Muhammad. Semua kita tidak suka itu. Lah iya. Kowe yo mestine ngono. Nak pangeranku pirang-pirang kok perintahe beda-beda. Kowe bingung di pangeran. Kok kabeh merintah, kabeh di aturan. Kowe nuruti iku kowe yo bingung. Nah, akhirnya separuh dari mereka masuk Islam. Karena berpikir Tuhan satu lebih rasional. Tapi kamu jangan berharap langsung Islam kabeh ngani ngoyo kowe. Mulane pentingnya dadi ulama iku pokoke di bayyinah. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ku munfakin. Munfakin itu infikak. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik tidak akan terlepas dari cara berpikir mereka. Munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka akan ngotot sesuai pikiran mereka, mindset mereka, tradisi mereka sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai bayyinah itu datang. Bayyinah itu siapa? Rasulum minallah yatlu suhufam mutahhar. Makanya ini pentingnya jadi wong alim kudu pinter jelasno. Mergo barokah jelasno iku pikiran rubah, mindset iso rubah. Nanti disebut hamim wal kitabil mubin. Kitab sing iso nerangno iso jelasno. Akhirnya ditambahi meneh mbek pangeran. Daraba Allahu matsalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa mayak ngrubil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Jus piro kan sapa layate sing penting. Saiki kowe duwe majikan. Majikane kowe wis dadi rumatan. Kowe seneng gak duwe majikan dadi rumatan, wae adus didusi, wae rusuh diresiki, kowe gelem. Suwe-suwe kafir jawab yo ora gelem ya iku berhala yo ngene iku. Wong mbok sembah wae rusuh mbok umbah, engko wae panasan mbok tutupi, engko nek slumuten mbok keroki, lha ngono kok mbok anggap majikan. Wah ngrepotno kowe to. Wah wah kalon. Kalon ngrepotno. Lah iya kowe ndek pangeran kok ngrepotno kowe. Kok gelem. Mulai rubah. Iku kan suwaber Nabi Jibril, lan Jibril turun-turun. Engko Nabi ra iso diwarai. Jibril dhewe yo ra iso malaikat ini. Lah nek diwarai pangeran yo ra iso dene. Jadi yo lucu Jibril ku yo ra iso nek diwarai pangeran. Kanjeng Nabi yo ummi. Ummi ku lugu. Ya nabi ku lugu, ora oleh nabi iso berpikir koyo pengamat menurut analisa saya ora oleh. Bangune nur buat tapi nabi kok kon koyo. Nabi ora oleh mikir teman-teman ora oleh ummi, kabeh ku kudu wahyu, dadi permanen. Ora kok tiap ono problem nabi kon nyetabilo dolar ya ora nabi kok kon mikir. Ya nabi cara ana ngene ya pancen tulisane ngono, kodok-kodare ngono. Nyatane dolar sedurunge naik rogene semlarat, muni-muni ngono tok kira-kira ora kok terus nyalahno dolar ya ora. Lah kuwi ada nyalahno dolar kuwi melarat ugi apan ge sugih. Kan yo pancet wae kan. Nabi itu ndak boleh pinter fatona, ndak boleh. Mesti pinter sing koyok wong-wong ora oleh. Nabi ku wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dilatih nubuwah. Ora oleh cerdas dhewe, engko dadine khilah. Nggih nek cerdas dhewe disebut napa? Khilah. Kakean napa reka? Rekayasa. Jadi fatone nabi fatonah nubuwah. Bon akhire diterangno. Sesuk wong kafir rubah. Nah kesalahan orang-orang sekarang adalah kalau bikin perubahan itu ingin langsung kasil itu tidak bisa. Wong Kanjeng Nabi mawon sing kekasih pangeran itu urutane pertama adalah munfakin lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Iku munfakin. Mereka tidak akan terpisah atau tercerabut dari pemikiran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga ada bayyinah datang memberi penjelasan. Bayyinah itu siapa? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahhar. Fiha kutubun qayyimah. Terus dibalikin meneh be Allah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atul bayyinah. Tafarraqa udah dipisah. Sawise ana Kanjeng Nabi orang kafir itu pecah-pecah. Lah saiki fitnahe rubah. Muhammad pemecah belah kita. Dulu pemikiran kita sepakat. Gara-gara statemene Muhammad kita jadi pecah. Wah, akhirnya Nabi tersangka, dianggap provokator. Paham gitu. Saiki tuduhane rubah. Faham ya tuduhannya apa? Berubah. Tapi apapun itu karena kecanggihan Nabi cara menjadi bayinah. Ya aku mau dari pikiran aja alal alihata ilaha wahida. Ya dari pikiran Tuhan itu harus apa? Banyak. Terus dilatih Nabi Tuhan itu harus satu. Itu Nabi telaten. Faham ya Nabi itu telaten. Terus mulai terus dilatih sampai dilatih. Enggak apa-apa kamu ngaku Tuhan, enggak apa. Kamu ngaku Tuhan enggak apa-apa. Berhala-berhala itu ngaku Tuhan enggak apa-apa. Tapi saya ingin tanya, am khalaqus samawati wal ardu? Apa mereka menciptakan langit dan bumi? Ya bala yuqinun, mereka pun enggak yakin. Makanya sebagian ayat Allah nak tanya, enggak apa-apa, Mat. Kamu bilang saja mereka kalau ingin jadi Tuhan saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun? Fisamawat. Tidak apa-apa kamu katakan mereka itu Tuhan, tapi buktikan prestasi mereka apa. Mana yang diciptakan berhala, mana yang diciptakan Isa, mana yang diciptakan Yesus. Tidak apa-apa, Yesus Tuhan tidak apa-apa, tapi buktikan dia lahir di mana. Jangan-jangan sudah lahir di bumi, masa yang dituhani sama Tuhannya terlambat. Bumi ada dulu, Tuhannya datang kemudian. Yang benar aja kan gitu. Ya kan aneh kan mereka bilang Yesus itu Tuhan, tapi lahirnya di bumi. Lalu Tuhannya itu pas bumi ada itu Tuhannya nuhankan siapa? Kan terlambat kan Tuhannya datangnya itu kan dulu makhluknya baru Tuhan itu. Itu kan aneh gitu. Lah itu Quran biasa ngetikan kirun aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Tunjukkan ke kita apa yang diciptakan. Ini disebut al-hujjah qul falillahil hujjatul baligh. Nah, sekarang orang itu enggak mau mengkaji asal-usul Nabi bisa meluruskan pikirannya orang kafir. Pokoknya wong kafir ku neraka. Ndak begitu Nabi dulu cara dakwah ndak gitu. Ora sidik-sidik ngancam neraka. Orang itu diajak berkesadaran bersama. Pangeran kok pirang-pirang. Wong kafir dulu pikirannya gitu. Wong urusan banyak ya Tuhan harus banyak dilatih. Saya punya kenangan banyak dengan Nabi karena saya banyak belajar hadis. Mungkin ribuan hadis saya hafal. Sampean boleh tidak percaya, tapi boleh nyaingi. Buktikan kalau Anda bersaing, pun enggak apa-apa. Kompetisi, nopo. Ojo saingi arba'in nawawiyah. Ngono apale mukmin husni islamin mar'i tarkuhu malayani. La dororo wala diror. Ausini rasuh kola la takhdob. Farod dadam iroro nefakola. Ngono tak sing diapal lo ya. Wah, ini kok udah urip. Saya itu punya banyak hafalan hadis, terutama Musnad Ahmad. Ya seneng saja, seneng. Daripada anut pikirannya sampean kan anut pikirannya Rasulullah dong, ora waras tapi anut pikiranmu kan anut pikirannya Nabi. Itu memang Nabi itu cerdas betul, dan cerdasnya itu nubuah, khas nubuah. Saya beri beberapa contoh benjinan tambah mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mahabbah macam-macam sing suarane api ya selawatan, sing suarane elek ya uteke sing api, aja kok elek loro-loro nih suarane. Suarane elek, uteke elek terus ki bela Nabi mbek apa? Lu tekan rezekine elek, ya ora iso nyumbang. Paham kan yo uteke selek, suarane elek, iku rezekine sing apik, dadi iso nyumbang Kanjeng Nabi. Aja kok uteke elek, suarane elek, rezekine elek. Terus ki nyumbang Nabi mbek apa? Setia. Setia butuh jiwa dan raga dan harta.